يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sualih, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan al-haq. Jadi kemarin telah kita baca itu pada poin yang kelima, yaitu al-khawf, yaitu takut. Itu tatkala al-haq datang kepada seseorang, namun apabila dia menerima al-haq, maka tentunya di sana akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yang berat, baik itu terancam nyawanya atau terancam kehormatannya, terancam kedudukannya, terancam hartanya, dan hal-hal yang berkenaan dengan dunianya. Maka ini yang menjadi ujian yang berat bagi seseorang untuk menerima kebenaran. Di sisi lain, dia telah mengetahui tentang kebenaran tersebut. Namun tatkala dia ingin menerima kebenaran, namun di hadapannya terbayang kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya, resiko-resiko yang mengancam pada dirinya. Yang semuanya ini tentunya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang hatinya benar-benar menginginkan kebenaran, ingin mencari al-haq dan kebenaran, maka tidak akan peduli apapun resikonya yang dia terima, apakah harus kehilangan nyawa, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan hartanya, asal dia mendapatkan kebenaran tersebut. Sebaliknya, seseorang yang sudah mengenal al-haq namun hawa nafsunya lebih mendominasi, yang ada dalam pikiran dan kalbunya, hatinya, sehingga terkalahkan dengan dirinya sendiri dan juga bisikan para setan agar tidak menerima kebenaran tersebut, dan dihiasi-hiasi oleh para setan sedemikian rupa sehingga seolah-olah kebenaran tersebut adalah sesuatu yang sulit, susah, penuh resiko jika dia menerima kebenaran. Dan dirinya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menolong orang-orang yang bertakwa orang-orang yang di atas al-haq dan tidak akan dibiarkan. Maka sebagian dari tokoh-tokoh dunia tatkala datang kepada mereka kebenaran, maka sebagian mereka menerima dan sebagian mereka menolak. Di antaranya adalah wahada Hirakla Azim al-Rum lama alima sihatu nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasidqahu ija imtihana qawmihi fil iman bihi. Dan inilah Hirakla Raja Romawi di waktu itu, tatkala dirinya telah mengenal kebenaran risalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Islam dan kebenaran dan benarnya apa yang dia bawa, karena dirinya telah mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Alkitab dan Injil. Kemudian dirinya mengaku bahwasanya telah beriman atau percaya, mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kaumnya menghalang-halanginya, yaitu dengan mencoba bagaimana seandainya dirinya jika beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa reaksi kaumnya. Fa inna qad adina li udhama ar-rabb fi dukhuli tasqa lahu summa amara bi adwabiha wa ghuliqat. Dan sesungguhnya Hirakal telah mengumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan Romawi dan memasukkan ke dalam Daskala, suatu gedung yang besar, kemudian setelah mereka masuk memerintahkan untuk pintu-pintunya ditutup semua. Summa ittala'a wa qala ya mahsyarum. Kemudian setelah mereka berkumpul di sebuah gedung, maka Hirakal menghadap mereka dan berkata, wahai sekalian orang-orang Romawi, halakum fil falah wa rasyd, wa ayyasbuta mulkakum fanubayyu hadan nabiyya. Wahai sekalian orang-orang Romawi, apakah kalian menginginkan kesuksesan, kejayaan, dan apakah kalian menginginkan petunjuk, dan apakah kalian menginginkan negara kalian tetap berdiri kokoh? Kalau kalian menginginkan, maka bai'atlah Nabi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kau aisyatan kumuri wahsi ilal abwabi fawajaduha wakad ghulikat. Maka mereka tatkala diseru yang demikian, mereka langsung lari dan bubar. Sebagaimana larinya kelaja liar saling tabrak-menabrak, saling berlomba untuk keluar menuju pintu-pintu. Namun mereka mendapatkan pintu tersebut telah terkunci. Balam maro'ah hiraklu, hirakla. Nafarat Hum wa Ais minal aiman, minal iman. Maka tatkala hirakl melihat mereka lari sangat antipati terhadap Islam, terhadap Nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Hirakal mulai putus asa. Mengharapkan keimanan kaumnya. Dan tentunya tidak mempertimbangkan keselamatan dirinya. Dan di hadapannya tergambar suatu yang sangat membahayakan bagi dirinya apabila dirinya tetap beriman, yaitu akan ditinggalkan oleh kaumnya. Dan tentunya kerajaannya akan hilang dari tangannya. Sehingga dirinya memilih untuk tidak beriman. Faqala rudduhum alayya. Maka Hirakal berkata, kembalilah, kembalikan kalian kepadaku. Maka kembalikan mereka kepadaku. Faqala inni qultu maqalati anifan. Ahmadabiru biha Sejatakum ala dinikum. Maka Ngerokal berkata, sebenarnya aku katakan yang demikian baru saja tadi hanya sebagai ujian bagaimana sikap kalian, pendirian kalian terhadap agama kalian. Faqadara'aitu, dan aku telah menyaksikannya. Yaitu apa? Bahwasanya kalian tidak akan beriman kepada Nabi ini. Kalian tidak akan beriman dengan Islam, dan kalian tidak akan masuk Islam. Maka dirinya juga seperti itu. Kalau begitu, saya juga tidak akan beriman dan tidak akan berisah mengikuti kalian sebagaimana pendirian kalian. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari di dalam kisah ini, fa'inna hirakla harafal haqqa wa hamma bidjuhuli fi Islam falam yutawi'uhu qawmuhu. Sesungguhnya hirakal, dia sebenarnya telah mengenal hak kebenaran, dan sebenarnya dirinya telah berazam, bertekad untuk masuk ke dalam Islam. Namun kaumnya tidak mendukungnya. Wa qafahum ala nafsihi wa qara al-kufra ala al-Islam ba'dama tabayyana lahul huda. Bahkan Hirata takut dengan keselamatan dirinya kalau seandainya dirinya Islam, menyatakan keislaman di hadapan mereka. Tentunya kaumnya tidak tinggal dia. Dan ini adalah menjadi apa, konsekuensi seorang pemimpin, seorang raja yang mengubah keyakinannya di hadapan kaumnya. Tentunya taruhannya adalah nyawa. Tapi kalau seandainya dia lakukan, ini kan yang terbaik. Mati sebagai syahid dan terlepas tanggung jawab dari seluruh orang Romawi atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Begitu sebaliknya, tatkala Hirakal tidak mau beriman dan memilih kekafiran, maka tanggung jawab seluruh kekafiran yang ada pada rakyatnya, maka Hirakal ini menanggung. Karena pemimpin adalah sosok yang diikuti dan menjadi tauladan. Karena tidak berani memimpin di dunianya konsekuensi-konsekuensi keimanan maka dirinya akhirnya memilih kekufuran. Kufur terhadap Islam setelah dirinya mengetahui tentang hidayah, petunjuk yang benar. Wasya'afa siang qalil salat, dan sungguh telah menjadi tersebar masyhur perkataan salat, innallaha la yazih bis sultan ma la yazih bil Quran. Sesungguhnya Allah SWT akan menahan kekejaman para pemimpin, kejahatan para pemimpin selama rakyatnya tidak meninggalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seseorang yang atau suatu masyarakat atau suatu kelompok atau bahkan rakyat, apabila dirinya dekat dengan Allah SWT, mengambil ajaran Al-Quran, mengambil ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah SWT akan melindungi diri mereka dari kejahatan para sultan, para pemimpin, pemerintah. Karena Allah SWT akan menolong orang-orang yang bertakwa. Dan Allah SWT akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di atas akidahnya. Wa qala Syaikhul Islam rahimahullah, wa walibul qarati la yang qaduna bil haqi illa bil qahri. Dan mayoritas, kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, tidaklah mereka ini tunduk kepada kebenaran kecuali dengan dipaksa. Dipaksa apanya? Dipaksa hawa nafsunya untuk menerima kebenaran. Dipaksa hatinya, dipaksa pikirannya untuk menerima kebenaran. Karena nafsu ini cenderung kepada sesuatu yang menyimpang, cenderung kepada kebatilan. Sehingga apa? Sehingga perlu dipaksa. Thank you. Karena kebenaran ini kebanyakannya berseberangan dengan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsunya kalau tidak dipaksa, dikalahkan, maka tidak akan menerima kebenaran. Kalau seseorang terbiasa memaksa nafsunya untuk menerima kebenaran dan bersabar di atasnya, maka nanti nafsunya akan berubah. Yang dulunya tidak senang dengan kebenaran, maka akan senang dengan kebenaran. Sebaliknya, yang dulunya senang dengan kemaksiatan, dipaksa nafsunya, akhirnya benci dengan kemaksiatan. Dipaksa dengan kesabaran, dengan belajar ilmu, dengan istiqamah, melalui ujian-ujian, kesakitan, kepayahan, ketidakenakan di atas kesabaran, dipaksa. Sebenarnya saya itu enggak senang di sini. Saya senangnya ini bebas. Tanpa kekangan. Ini apa? Bisikan hawa nafsu. Harus dipaksa, harus tunduk, harus dipakui. Kalau dibiarkan nafsu tersebut, akhirnya apa? Akhirnya mereka yang menjadi sete, apa yang menjadi sopir nafsu. Akhirnya lama-kelamaan orang yang telah mendapatkan ahad kebenaran, akhirnya apa? Lama-lama tergeser. Lama-lama kebenaran tidak dijadikan sebagai pokok yang diutamakan. Akhirnya menjadi sampingan, dan akhirnya tatkala bertabrakan dengan hawa nafsunya, maka dikalahkan. Dan lama-lama kelamaan akhirnya apa? Dia meninggalkan ahad, senang dengan kebatilan dan benci dengan kebenaran. Maka jiwa harus apa? Dipaksa. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya harus apa? Dipaksa. Sesuatu yang berseberangan dengan keinginannya, harus dipaksa, bersabar. Sampai dia akan apa? Nanti akan merasa tenang. Dengan istiqamah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'auna rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi bil-ghadati wal-'ashiyyi yuridu wajhah. Bersabarlah kalian, menahan diri kalian agar kalian tetap bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore. Kalian yang mempunyai umur-umur masa muda ya, biasanya dibisiki, umur-umur seperti ini jangan dipondok terus. Umur-umur kalian baru umur-umur pertumbuhan, bebas memilih, jangan dikekang terus, dipondok terus. Nah, orang Madonion, ya, statis, seperti itu. Jadi nanti masa depan kamu gimana? Wonderless. Seperti itu nafsu bisik-bisikkan sesuatu yang apa? Digambarkan masa depan kalian itu masa depan yang curam. Bahkan di balik itu, ya, hakikat kebahagiaan justru malah di balik itu. Tatkala kalian membiarkan nafsu-nafsu kalian dibiarkan dilepas di waktu mudanya, akhirnya nanti apa? Masuk terjerembab ke dalam kubangan-kubangan kemaksiatan, kubangan-kubangan yang jauh dari agama, yang menselisih syariat. Akhirnya masa muda mengumpulkan penuh dengan dosa-dosa. Tatkala nanti di hari tua menuai dosa-dosa tersebut, memang di masa mudanya enak, bebas, lepas. Tatkala nanti di hari tua, nanti menanggung akibat dari dosa-dosa tersebut, karena tidak akan lepas kemaksiatan itu, menanggung risiko. Ada dampaknya. Sebaliknya, masa-masa muda digunakan untuk bertaat kepada Allah, bersabar, menahan hawa nafsu, menjauhi kemaksiatan. Tatkala tuanya nanti apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenteram, terbiasa dengan di atas kebenaran, hatinya tenteram. Meniti kehidupan dengan bahagia. Walamma kana al-amru kadzalik wa katsiran minan nufusi la tumqadu lil haqqi illa bil qahri. Dan kala perkaranya itu memang demikian, itu banyaknya jiwa-jiwa yang dia tidak tunduk kepada kebenaran, kecuali yang harus dipaksa, maka harus dipaksa. Faqad amara syari'u biqatli a'immatul kufri alladziina yakhuluna bainan nas baynal inqiyadil haqqi. Maka salah satunya Allah SWT memerintahkan untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang kafir yang akan apa? Yang akan menghalang-halangi manusia dari kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Tentunya dengan cara-cara yang syar'i. Wa amara syari'u biqahril mumtani'i 'anil nadhari fil haqqi. Dan syariat memerintahkan untuk memaksa pandangan-pandangan itu selalu tertuju kepada kebenaran. walaupun kebenaran itu pahit di hadapannya, walaupun kebenaran itu tidak enak di hadapannya, walaupun kebenaran itu di hadapannya sempit, fadlan an qabulihi muttabi'an li hawahu bi ghairi hudan min Allah. Terlebih-lebih menerima al-haq sesuatu yang digambarkan seolah susah dan memperturunkan hawa nafsunya digambarkan sebagai sesuatu yang mudah, yang menyenangkan. Sehingga mengikuti hawa nafsunya yang tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sebenarnya di diri mereka mengenal al-haq, mengenal manhaj yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana, mereka sudah tahu. Manhaj salaf itu harusnya bagaimana, tahu apa yang harus dikerjakan, mana yang benar, mana yang salah, mereka tahu. Apa itu manhaj salafi, manhaj salafi ya akidah dan manhajnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman, pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengertinya dengan baik. Mereka mengetahui. Namun beriringan dengan hal tersebut, Allah SWT tidak tinggal diam, selalu memberikan ujian-ujian. Mana orang-orang yang istiqamah, mana orang-orang yang menahan diri, mana orang-orang yang bersabar. Di atas jalan kebenaran, dan mana orang-orang yang gerewang, menyimpang, berbelok. Karena tergambar di hadapannya kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan, ketidakenakan di hadapan mereka. Sehingga mereka lebih lama, lebih memilih anak-anak musuhnya untuk meninggalkan kebenaran dan menyambut kebatilan. Maka kita sebagai seorang muslim, terlebih-lebih ahlus sunnah wal jamaah, harus selalu menerpa jiwa-jiwa kita untuk menahan diri, untuk bersabar di atas kondisi yang seperti ini, dalam rangka sama istiqomah di atas kebenaran. Dan jangan mengikuti bisikan-bisikan nafsu yang menipu, yang akan melemparkan diri-diri kita ke dalam kebinasaan dan penyimpangan. Wassalamualaikum. Thank you.